Monata. Ayo Mas Fauji, Mas Nono, tunjukkan aksi duet kalian. Lu keringetnya sak jagung-jagung. Abah juri. saudara Mbak Rao ke gubuknya Nyumonata. Iya.